sanglah rusuh basabala di panantian. Dulu mengotabang pulang ke kubangan, kini imamalayo sinan basarang. Buang dagu jo bimbang udah pulang karena pulang karena